ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا، نعم سبايمانا sudah disampaikan bahwasanya al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da, bahwasanya seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti satu bangunan, sebagiannya menguatkan terhadap sebagian yang lain. Nah, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasad idza ishtaqqa minhu udbun tada'a sairul jasad bisahr wal huma. Permisalan orang-orang mukmin di dalam kasih sayang mereka, dalam enam tolong menolong mereka, di dalam enam bantu membantunya mereka, itu seperti satu jasad. Apabila bagian jasad tersebut merasa sakit, maka menyebabkan seluruh tubuh merasakan sakit tersebut sehingga begadang dan merasakan demamnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu, di antara kedua saudaramu yang berselisih tersebut. Nama ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nam sungguh amat berat mempraktekan, menerapkan ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam masalah ukhuwah. Nam yang terkadang kita sudah mengilmui, kita sudah mengetahui, kita sudah memahami bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Orang yang beriman itu adalah nam saudara kita seperti satu jasad. Nam tetapi terkadang kita masih mementingkan diri sendiri, bahkan terkadang kita masih menyakiti, masih mendolimi saudara kita. Dan yang hanya karena uang beberapa rupiah, berapa ribu, nah, terkadang kita menyakiti saudara kita, mendolimi saudara kita, yang padahal Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada kita untuk menjaga kehormatan saudara kita yang muslim tersebut. Jangan sampai kehormatannya itu dirusak ataupun didolimi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu man salim al muslimu min lisanih wa yadih. Seorang muslim itu adalah orang yang menahan lisan dan tangannya dari mengganggu muslim yang lainnya. Fa ya ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka marilah kita melihat, marilah kita menilai diri kita, muhasabah, mempertimbangkan, memperhitungkan diri kita, apakah perbuatan-perbuatan kita ini akan menyakiti ataupun akan mendolimi saudara kita, ikhwah kita, ataukah tidak, ataukah sudah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wa alihi wasallam, terutama dalam masalah bisnis ya ikhwah, dalam masalah mencari maisyah. Maka berhati-hatilah. Berhati-hati. Untung yang didapatkan tidak seberapa. Untung yang diambil tidak seberapa. Tetapi kemudian kadang akibat perbuatan kita itu ternyata mendolimi saudara kita, mendolimi ikhwah kita. Fabarakallahu fikum. Rezeki ataupun penghasilan yang sedikit apabila itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mencukupi, akan mencukupi kebutuhannya. Tetapi manakala rezeki itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun penghasilannya banyak, pendapatannya banyak, untungnya banyak, maka untung yang begitu banyak itu tidak akan memberikan kepuasan terhadap dirinya, tidak akan memberikan kecukupan terhadap dirinya. Karena Allah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa lanabluwannakum bisyai minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit, dengan sebagian ketakutan, dan dengan kelaparan, dan dengan berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan. Dan beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang bersabar. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin, Allah akan menguji kalian dengan sebagian rasa takut dan kelaparan. Kelaparan di sini mencakup dua makna atau memiliki dua makna. Yang pertama yaitu kelaparan, yakni manusia ditimpa rasa lapar. Walaupun dia makan dan makan dan makan, makan terus, tetapi tidak mengalami kekenyangan, tidak pernah merasa kenyang. Kemudian makna yang kedua yaitu ditimpakan kepada manusia itu musim paceklik. musim paceklik. Ya, enam. Yang barangkali naudzubillah dengan kita enam mendolimi saudara kita di dalam mencari maisyah, di dalam mencari keuntungan. Enam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita dengan al-ju', dengan rasa lapar ini. Sekalipun untung yang kita dapatkan banyak, ya, tetapi karena kita mendolimi, ya, mendolimi saudara kita, mendolimi ikhwah kita, sehingga untung yang banyak tersebut tidak memberikan kecukupan kepada kita, ya, tidak pernah memberikan kepuasan, tidak pernah memberikan rasa kenyang. Enam, sehingga untung yang banyak pun akhirnya habis dan habis dan habis. Enam, fabarakallahu fikum. Nah, misalnya, ya, antum sama-sama menjual barang yang sama, misalkan. Nah, teman antum juga menjual barang yang sama, misalkan, pada tempat yang sama. Nah, maka hendaklah, nah, menjual dengan harga yang sama. Ya, menjual dengan harga yang sama. Atau ya antum, nah, bermusyawarah dengan teman tersebut sehingga nantinya tidak terjadi fitnah, tidak terjadi kerenggangan persaudaraan hanya karena uang beberapa ribu saja atau mungkin beberapa ratus saja. Ya, nah, yang masalah ini merupakan masalah yang mudah memicu, ya, fitnah, mudah memicu timbulnya enam pecahnya ataupun renggangnya persaudaraan, ya, karena masalah dunia ataupun masalah uang beberapa rupiah saja. Ya, enam. Ya ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Enam, yang kita sudah mengilmui akan enam al-ukhuwah ini dan kita sudah mengetahui bagaimana Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan masalah ukhuwah ini. Nah, dan tentunya kita juga tidak ingin didolimi oleh orang lain, tidak ingin dirugikan oleh orang lain. Nah, maka hendaklah kita pun demikian berbuat. Jangan sampai kita pun mendolimi ataupun merugikan orang lain. Nah, manakala terjadi misalkan. Jadi maka hendaklah diselesaikan dengan baik. Nah, kita sudah mempunyai tuntunan, sudah mempunyai petunjuk, sudah mempunyai kunci. Apabila berselisih, bagaimana cara menyelesaikannya? Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, jikalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, fabarakallahu fikum. Jangan dikembalikan kepada saya ini lebih dulu, saya ini lebih tua, saya ini lebih berpengalaman, ataupun kepada adat, ataupun kepada kebiasaan suatu tempat. Nah, fabarakallahu fikum. Maka kita hendaklah berusaha, hendaklah kita berjalan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana sering ataupun setiap kali ta'lim oleh ustaz-ustaz yang menyampaikan ta'lim tersebut, dibacakan di mukaddimah tiga ayat yang memerintahkan bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu tubuh, dari satu jiwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan ucapkanlah oleh kalian perkataan yang benar. Enam. Sehingga kita di dalam berbuat, di dalam kita beramal. Enam. Senantiasa kita mengutamakan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, senantiasa yang kita dahulukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa parlente, kita tidak bisa zalim, berbuat curang. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang ada pada diri kita. Nah, demikian juga terhadap perkara-perkara yang lainnya. Ya, al-muhim masalah takwa ini bukan dalam masalah bisnis tadi saja. Ya, tapi dalam kehidupan kita, dalam amalan-amalan kita. Nah, mungkin ustaz yang ditakuti tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Nah, mungkin teman dekat kita tidak tahu apa yang kita niatkan, apa yang kita perbuat. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah. Ya, sehingga kita ini ayo ikhwah benar-benar menjadi orang yang bertakwa dimanapun dan kapan saja, karena yang kita takuti, yang kita utamakan adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kita mencapai derajat ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Nah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat, seakan-akan kamu melihat pada Allah. Dan jika kamu tidak mampu dan tidak akan mampu kamu melihat Allah di dunia, nah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah, tabarakallahu fikum. Nah, bertakwa dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, ustadz hanya bisa ngomong dan ngomong saja. Iya, kita saling menasehati. Ya, kalau tidak saling menasehati, kita mau dengan siapa mau saling nasihat menasehati? Ya, nah, katanya buktinya ustadz juga prakteknya tidak sesuai dengan perkataannya. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada yang demikian, nah, kita saling mengingatkan. Ya, memang yang paling mudah itu adalah jadi penonton, jadi juri. Ya, lihat di dalam main bola misalkan. Nah, yang paling ramai, yang paling ribut, yang paling menggampangkan kan penonton. Wah, itu bodoh itu nomor 15 itu sudah di depan gawang nggak bisa masuk. Wah, dasar kaki, ya, lututnya bengkok. Nah, sudah di depan gawang nggak masuk. Padahal pemain itu sudah sungguh-sungguh, ya, sudah sungguh-sungguh. Nah, demikian juga mungkin yang menyampaikan ataupun yang memberikan nasihat itu juga sudah bersungguh-sungguh, tapi belum mampu barangkali. Ya, nah, ya ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumul jami'an. Nah, jadi kita saling mengingatkan, saling menasehati. Ya, Nah, kita lanjutkan membaca Ahkamul Janais. Kita meneruskan bidah-bidah yang berkaitan ketika ziarah kubur. Sebelumnya, siapa yang masih ingat bidah-bidah yang sudah disebutkan? Bidah-bidah yang berkaitan dengan ziarah kubur. Fadlu. Ziarah, menghususkan ziarah kubur pada hari yang ketiga setelah kematian. Apalagi? Ziarah kubur pada Kamis pertama. Nah, dalam seminggu ataupun dari kematian. Taib. Apalagi? mengkhususkan menziarahi kuburan orang tua pada hari Jumat. Apalagi membaca Yasin di kuburan ketika ziarah kubur, kemudian menghadiahkan 6 pahala bacaannya. Apalagi rame mengucapkan tahlil di antara kubur. Apalagi mengkhususkan ziarah kubur pada 2 hari raya. Nah, apalagi ya. Ziarah kubur pada hari Senin dan Kamis. Yang tadi apa? Ish? Oh, menaburkan bunga. Tapi menaburkan bunga di atas kuburan. Enam. Apa lagi? Nah, menyiramkan air di kuburan istri yang meninggal dunia dengan keyakinan apa? Mematikan api kecemburuan. Apalagi? Membuat rumah-rumahan di atas kuburan. Apalagi? Bertayamum untuk berziarah kubur. Apalagi? Memberi ceramah di atas podium. Memberikan nasihat atau mau'idhah, ceramah di kuburan pada bulan purnama. Apa lagi? Menjelai kubur pada 10 asyura. Ya? Menjelai kubur pada 10 asyura. Pertengahan bulan Sya'ban. Apa lagi? Membaca surat Al-Ikhlas 11 kali dengan keyakinan. Oh, yang ada keyakinan ataupun berdalilkan hadis palsu itu berapa kali? 1000 kali ya. Baca surat Al-Ikhlasnya 1000 kali. Nah, apa lagi? Mengucapkan salam dengan dibalik. Ya, bukan assalamualaikum tapi alaikum, alaikumussalam. Apalagi? Nah, tadi sudah. Apalagi? Ya? Menghadiahkan pahala-pahala pada si mayit. Menjari kuburan pahlawan yang tak dikenal atau yang syahid tak dikenal. Ya. Membaguskan kuburan, menghiasi kuburan. Apalagi? Menyalakan lampu di kuburan. Menamai orang yang berziarah kubur dengan haji. Nah, wa ila akhiri. Tayyib. Perkara berikutnya kata Syekh rahimahullahu taala, as-safaru ila ziyarati kuburil anbiya was-solihin. Melakukan safar untuk menziarahi kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Nah, melakukan safar, yakni untuk berziarah menempuh jarak safar. Ya, seperti kalau di Jawa kadang ada tur ziarah ke kuburan Wali Songo. Nah, dari mulai Jawa Barat, misalnya kalau orang Jawa Barat ya dari Cirebon, di situ Sunan Kalijat. Ke Sunan Gunung Jati ya. Sampai ke Jawa Timur sana. Nah, ini merupakan safar. Ya, untuk menziarah kuburan ini merupakan bid'ah. Jadi kalau mau ziarah kubur dengan niat ataupun yang disyariatkan yaitu dalam rangka mengingat akhirat dan mengingat mati, maka cukup kuburan yang dekat di situ. Nah, kemudian perkara berikutnya ad-darbu bitabli wal abwaq wal mazamir wa raqs inda qabril khalil alaihi salam taqarruban ilallah, memukul rebana atau gendang dan trompet dan suling dan menari di kuburan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai taqarrub kepada Allah. Nah, kemudian perkara berikutnya ziaratul khalil alaihi salam min dakhilil bina, menziarahi kuburan Nabi Ibrahim dari dalam bangunan. Wallahualam apa yang dimaksud al bina di sini, Ka'bah atau wallahualam. Kemudian bina udur fil kubur wasakanu fiha, ya, membangun benteng di kuburan dan tinggal padanya. Ya, membangun benteng. Kemudian perkara berikutnya ja'lur ruhum au alwah minal khosab alaiha, mengeramik, ya, di kuburan di keramik atau dipasang papan nama alwah minal khosab, ditanda dari kayu, membuat papan nama di atas kuburan atau membuat menjadikan apa, mengeramik, ya, mengeramik kuburan. Kemudian perkara berikutnya ja'lu darobazin alal kubri, membuat pagar besi di atas kuburan. Jadi membuat benteng secara umum juga itu bid'ah, membuat pagar besi di atas kuburan juga bid'ah. Kemudian perkara berikutnya tazyinul qabri, menghiasi kuburan. Ya, menghiasi kuburan. Nah, seperti orang-orang Nasrani, kuburan penuh dengan apa? Rangkaian bunga atau apa? Atau untaian bunga. Ya, nah. Atau juga seperti orang-orang Islam, ya, yang mereka menghiasi kuburannya dengan di keramik, ya, dengan dicat, dipoles ini dan itu. Ya, nah. Perkara berikutnya hamlul mushaf ilal makbarah wal qira'atu minhu alal mayyit. Membawa mushaf, membawa Quran ke kuburan dan membaca, kemudian menghadiahkan untuk si mayit. Ja'lul masahif indal kubur liman yaksudu kiro'ah al-Qur'ani hunaka, meletakkan mushaf atau Quran-Quran di kuburan bagi orang yang mau ziarah kemudian membaca Al-Quran di kuburan. Nah, ini juga bid'ah. Kemudian perkara berikutnya tahliku hiton al-qabri wa umudi. Nah, membuat pagar kuburan dan tiang-tiangnya. Nah, kemudian taqdimu ara'id asyakawa wa ilqauha dakhilad dharih zaimina anna sahibad dharih yafsilu fiha. Mengajukan surat pengaduan dan melemparkannya ke dalam kuburan dengan persangkaan bahwasanya penghuni kubur akan menyelesaikan, jadi akan menyelesaikan pengaduan tersebut, akan memberikan jalan keluar atau akan menghukuminya. Kemudian perkara berikutnya, rabtul khiraq ala nawafid kuburil awliya liyudhakiruhum wa yaqdu hajatahum. Mengikat kain di atas jendela kuburan para wali agar mereka mengingatnya, agar para wali tersebut mengingat orang-orang yang melakukan hal ini, dan mereka menunaikan atau memenuhi hajat mereka. Nah, kemudian perkara berikutnya, daku zuwari al-awliya tawabiyatahum wa ta'alukuhum biha. Orang-orang yang menziarahi kuburan wali, mereka menepuk-nepuk kuburan, menepuk-nepuk kuburan wali dan bergantung, bergantungan dengan kuburan wali tersebut. Kemudian perkara berikutnya, ilqaul manadil wa thiyab alal qabri biqasdi tabarruk. Melemparkan sapu tangan pakaian-pakaian di atas kuburan dengan maksud bertabaruk. Biasanya kalau yang dijumpai itu apa? Melemparkan uang. Ya, melemparkan uang di kuburan-kuburan tersebut. Kalau di daerah Cirebon itu hari apa? Jumat, betul salah. Jumat Kliwon. Nah, Jumat Kliwon. Jadi di jalan orang itu yang mau melewati komplek kuburan tersebut, nah itu menaburkan uang. Nah, kemudian diambil oleh anak-anak di sekitar situ. Kemudian perkara berikutnya, imtita'u ba'din niswah ala ahadil kubur wahtika kuha bifarjiha alaihi litahbal. Ini bodoh sekali nih orang. Sebagian wanita naik di atas kuburan dan apa ini? Diterjemahkan apa? Siapa yang punya bahasa yang bagus? Ihtika kiha bifarjiha. Hah? Siapa yang punya bahasa yang bagus? Hah? Yang menempelkan anunya di atas kuburan. Untuk apa? Agar hamil katanya. Jadi menaiki kuburan kemudian ya menempelkan anunya ya agar hamil. Nah, kemudian perkara berikutnya, istilamul qabri watakbiluhu, ya, mengusap-usap kuburan dan menciuminya. Kemudian perkara berikutnya, ilsokul batni wadhahri bijidaril qabri, ya, menempelkan perut, menempelkan punggung dengan dinding kuburan. Ilsoku badanihi au syai min badanihi bil qabri au bima yujawirul qabri min audin wa nahwih. Perkara berikutnya, menempelkan badannya atau sesuatu atau sebagian dari badannya dengan kuburan atau dengan apa-apa yang ada di sekitar kuburan, berupa tiang-tiang dan yang semisalnya. Kemudian perkara berikutnya, ta'firul hudud alaiha, ya, menaburi pipi dengan tanah kuburan. atau menggosok-gosokkan pipi dengan kuburan. Perkara berikutnya, tawafu bi kuburil anbiya wasolihin, berkeliling melakukan tawaf di kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Perkara berikutnya, ta'rifu indal qabri wa huwa qasdu qabri ba'di man yuhassan bihidhan yawma arafah wal ijtima'ul azim inda qabrihi kama fi arafat. Ta'aruf di kuburan, yaitu memaksudkan kuburan yang disangka, nah, yang disangka dan persangan baik bahwasanya pada hari Arafah merupakan tempat berkumpul dan dilakukan perkumpulan yang besar pada kuburan tersebut, sebagaimana berkumpulnya di Arafah. Ta'aruf di kuburan, berkumpul di kuburan, sebagaimana berkumpulnya di Arafah. Kemudian perkara berikutnya, adzabhu wa tadhiyatu indah, menyembelih dan berkurban di kuburan. Ini selain bid'ah juga merupakan kesyirikan. Kalau diniatkan menyembelih ataupun berkurban untuk penghuni kubur. Tahari istiqbali al-jihah allati yakunu fiha ar-rajul as-salih waqta du'a, memilih menghadap ke arah yang ada pada arah tersebut kuburan orang soleh ketika berdoa. Jadi ketika berdoa, menyengaja memilih arah yang lurus dengan kuburan orang soleh. Ini juga merupakan bid'ah. Tapi insyaallah naktafi lahuna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada bid'ah-bid'ah, daripada penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.